minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَسَّ مِنْكُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian duha yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah karena Allah mudahkan kita berkumpul di setiap hari Ahad yang ketiga jam 7 pagi. Kita berkumpul dengan tujuan menuntut ilmu di Masjid Agung Al-Azhar yang mudah-mudahan selalu jadi tempat-tempat penyubur iman. Allah akan turunkan ketentraman pada kota ini ya, secara khusus dan secara umum pada Indonesia insyaallah, karena masyarakatnya gemar menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena akan terangkat derajat, derajat bangsa ini akan terangkat dengan menuntut ilmu. Kebiasaan buruk saling menghujat, saling mencaci maki buang jauh-jauh. Selesaikan dengan menuntut ilmu. Ilmu yang Allah katakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Artinya bahwa Allah akan muliakan orang-orang yang berilmu sehingga dia bisa menjadi pelabuhan buat manusia lainnya. Pelabuhan yang dimaksud tempat bersandarnya kapal-kapal yang lelah berlayar. Kita bahas judul kali ini kan pelabuhan cinta dalam rumah tangga. Ya, terkadang orang tua itu menjadi pelabuhan cinta buat anak-anaknya. Seindah apapun pemandangan di luar sana, demi Allah, tetap menatap wajah orang tua itu lebih indah. Ketika kita sudah berumah tangga, kita pun sudah mulai berani untuk meletakkan cinta pada tempat yang lain, membagi rasa. Walaupun tak akan pernah berbanding cinta kepada kedua orang tua, cuma kita belajar mencintai selain mereka. Nah, cinta ini kan kadang-kadang kayak kupu-kupu ya, hingga apa terserah nempel di mana semau dia. Kita nggak bisa ngatur. Cuma kalau di Islam itu bukan masalah hinggap. Cinta dasarnya apa kan gitu? Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kita bicara cinta. Jangan mudah mengatasnamakan cinta. Kenapa? Karena bahtera rumah tangga kita akan berlabuh di atas pelabuhan cinta. Permasalahan hidup kita ini akan berlabuh di dermaga cinta. Dalam rumah tangga ini kita berharap ada pelabuhan itu. Karena perginya kita ini karena Allah, pulangnya kita karena cinta. Kita kalau orang laki gak berangkat pagi, ini kita gak ada manfaat hidup. Harga diri seorang laki-laki bekerja, berkarya. Sehingga kalau kita gak bekerja, kita gak berkarya, kita gak punya harga diri. Burung saja yakdu khimasan wa taruhu bitana. Burung saja terbang pagi temboloknya kosong, kembali temboloknya penuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen suami punya harga diri, diperhitungkan di akhirat nanti, biarkan dia berkarya. semakin banyak peluh yang dia keluarkan, semakin berkarakter keturunannya, gitu loh. Ya, orang laki nggak usah takut. Kita nggak bicara berat atau ringannya pekerjaan, tapi semangat dalam mencari rezeki. Walaupun kita nggak mencari, Allah kasih rezeki. Cuma ketika kita mencari karena Allah, setiap peluh yang kita keluarkan akan membuat karakter tersendiri buat anak-anak kita. Lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Ada harga diri. Terus berkarya. Iya, pelabuhan cinta dalam rumah tangga ini adalah di mana pelabuhan tersebut melahirkan sejuta jawaban pada setiap sejuta pertanyaan. Yang paling khawatir ini kan ketika kita berlabuh, Mbak Bahtera yang sedang berlabuh bersandar di sebuah dermaga, tidak ada penambahan nilai untuk layar yang akan datang, pelayaran yang akan datang. Ya, pagi kita pergi karena Allah, karena harus bentuk syukur nikmat kita ini kan melangkah. Kita melangkah, Allah sudah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah mudahkan bumi ini untuk manusia. Berjalanlah di atasnya. Suruh cari rezeki yang Allah telah tebarkan kemudahannya. Berarti kita keluar karena Allah. Makanya kita naik kendaraan baca apa? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pulang karena cinta, karena tanggung jawab. Ya, jangan sampai kita keluar mencari rezeki sudah dapat malah kita kasih orang. Lah, kasih yang berhak untuk mendapatkan. Orang tua kita yang pertama kali, ibumu, ayahmu, istrimu dan keluargamu. Jadi nanti rezekinya itu akan makin banyak dititipin sama Allah. Karena Allah Ar-Razzaq yang akan menitipkan rezeki. Nah, kita cuma dititipin sama Allah. Maka membuka sabab datangnya titipan Allah tersebut perlu dengan ilmu. Enggak merasa memiliki dunia, tidak. Karena dia tahu dunia cuma numpang lewat, dunia cuma titipan. Makanya dia tahu sekali ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dia tahu. Khawatir dia miliki, bukan tidak. Orang khawatir. Dunia menghujat dia, dunia mencaci dia. Tapi sudahlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penjamin. Kalau Allah sudah jamin, berapa banyak anak kecil yang dibesarkan di tengah dentuman bom, desingan peluru. Ketika terjadi perang di Suriah, di Palestina, di Afghanistan, bahkan berapa banyak anak-anak kecil muslim yang Allah selamatkan dari kejamnya ya kafir Rohingya. Demi Allah, Allah bakal jaga. Karena Allah ciptakan segala sesuatu, Allah yang mencukupi. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Ini kalau kita berilmu tentang ujian yang Allah ujikan, tak mungkin kita tidak mampu menjalaninya. Cuma kan kita mesti berilmu tentunya. Nah, pelabuhan cinta yang dimaksud dalam rumah tangga ini akan selalu menjadi tempat transit dermaga yang mempersiapkan yang berlabuh ini untuk perjalanan yang lebih panjang. Tempat di mana manusia bersandar, bak roda yang berhenti, sehingga pentil dibawa untuk dipompa. Nggak merasa hina ketika dibawa, karena dia tahu kalau pentil di atas susah dipompa. Dididik untuk bisa bersyukur. Nah, pelabuhan cinta ini akan menyiapkan sejuta jawaban pada setiap sejuta permasalahan. Ketika suami ini keluar berangkat pagi pulang sore, lelah terasa, penat bersahabat dengan terik, bergaul dengan debu. Setiap hari dia pengen pulang ke rumah, dia pengen tenang. Ketika dia sampai ke rumah, dia rasakan betapa kutemukan pelabuhan cinta dalam rumah tanggaku. Si nahkoda yang lelah ini seperti disiram air yang dingin. Tersupport untuk bisa lebih semangat lagi menaklukkan dunia. Entah bagaimana, karena dia tahu di mana dia berlabuh, dia merasakan sejuta rasa. Wow. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh ulama tentang pelabuhan cinta dalam rumah tangga. Dibahas oleh ulama bahwa pelabuhan cinta itu akan menawarkan iklan berbentuk syukur kepada Allah ketika dalam keadaan gembira. Tidak membuat lupa, karena boleh jadi dia bahagia kembali membawa ya, membawa sekian banyak hasil yang dia dapatkan hari ini. Tapi pelabuhan cinta ini menawarkan satu peringatan bahwa setelah merasakan kenikmatan, siaplah dengan ujian. Tidak bablas, tidak lupa. Dia tahu bahwa yang namanya hidup ini perguliran. Inna ba'dal usri yusra. Kemarin kau rasakan sulit kan, Pak? Sekarang kau rasakan senang. Ingat, Pak, habis senang pun kita akan sulit. Maka jangan berlebihan. Kalau kemarin kita enggak bisa makan lebih, sekarang kita mampu, bukan wajib lebih hari ini, bukan. Enggak salah kalau kita ini menyiapkan untuk ujian yang akan datang. Karena kan banyak juga orang yang sekarang susah, besok senang bablas. Ya. Ini tekniknya Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ketika dia tahu ini panen berlebihan, maka dia akan taruh di lumbung. Karena sebentar lagi akan terjadi ujian yang panjang. Jadi kalau orang berilmu menyikapi ujian, dia tahu qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan semua ada mikdarnya, ada ukurannya. Cuma bukan cuma pasrah menerima ujian tersebut, tidak. Dia adakan mukadimah, persiapan. Kayak orang berumah tangga ada istilah ta'aruf lah. Nazar, ta'aruf, khitbah, kan gitu. Tujuannya apa? Supaya tahu ini rumah tangga yang baru saja dia arungi dengan mukadimah ijab kabulnya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai sah. Ini pintu ujian telah kamu buka. Entah setelah ini keadaan mungkin enggak seperti sebelum menikah. Kamu akan ketemu sama orang yang tadinya jarang ketemu, dia lagi, betul? Kalau jarang aja berantem mulu, gimana sering? Kan gitu. Ini kamu akan berjumpa dengan orang yang mungkin jarang ketemu, makanan berbeda rasa. Sekarang setiap hari ketemu dengan makanan yang berbeda rasa. Makhluk yang ditakdirkan hidup bersama dia, walaupun berasal dari rahim yang berbeda. Oh, Masya Allah. Terjadi pembuahan, memiliki anak hasil dipetik. Kadang anak mirip si ayah, kadang mirip si ibu. Kalau lagi mirip si ayah, si ibu benci sama dia kalau lagi berantem sama si ayah. Kalau ini anak mirip si ibu pun sebaliknya seperti itu. Akan selalu seperti itu. Makanya pelabuhan cinta menawarkan sebuah ajakan. Yuk bersyukur ketika kau gembira. Takarrub, takarrub ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Wahai suamiku, jangan kau gembira berlebihan. Aku senang dengan kegembiraan ini karena kemarin kita habis sedih. Betapa nikmat yang merasakan kegembiraan yang mungkin tidak besar, tapi dirasakan setelah merasakan kesedihan, nikmat. Tapi mungkin setelah ini ujian akan berwajah beda. Walaupun rasanya sama pedih, cuma wajahnya berbeda. Maka jangan sampai kita kebablasan. Surat Ibrahim ayat 7 ketika Allah berfirman, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7 ini mengatakan, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb kamu ini mempermaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar, ingat azabku pedih. Ayat ini menjadi sebuah sabab kabar gembira dalam pelabuhan cinta dalam rumah tangga kita, untuk kita selalu ingat sama Allah. Pak, bersyukurlah. Kemarin kau sulit, kau rasakan sulit. Kau datangi orang tuamu, kau merengek bak piyik burung yang di hadapan induknya. Meminta doa, meminta ridha. Kau menangis di hadapanku, meminta bantuan doa istrimu yang tak ada kemuliaan di matamu. Sekarang doa tersebut sudah tampak jawabannya. Bukankah Rasul yang mengatakan, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tertolong, kamu dimuliakan karena doa orang lemah di sekeliling kalian. Orang lemah yang pernah kau datangi dimintai ridho dan doanya orang tuamu. Maka tolong rezeki yang membuat kau tersenyum hari ini jangan pernah kau sentuh sebelum kau berikan kepada kedua orang tuamu. Supaya kamu enggak lupa bahwa yang namanya kacang ini bagus buahnya, panjang buahnya karena adanya lanjaran. Rezeki yang kau dapat tak kau minta pun diberi. Tapi ingat, doa orang tua mulai mempermudah ini semua. Kalau bukan karena doa mereka, mungkin Allah tidak turunkan keberkahan. Ada hukum sebab akibat. Mungkin sama nilai yang kau dapat, tapi bukan dari hasil doa orang tuamu, takutnya istidraj. Nilaimu besar cuma untuk membayar kasir rumah sakit. Nilaimu besar cuma untuk membayar bengkel-bengkel yang membuat apa, perbaikan pada kendaraan yang kau kendari kemarin karena kecelakaan. Atau mengganti kocek uang orang yang mungkin hilang hancur barangnya karena anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Pelabuhan Cinta akan mengingatkan seperti itu. Jangan berlebihan. Atau mungkin dia pun melihat ketika istrinya sudah merasakan kesulitan selama ini, suaminya sekarang diuji dengan kesenangan. Suami pun menjadi pelabuhan cinta buat istrinya untuk mengingatkan, mah, jangan berlebihan. Wala tubazzir tabzirah, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Ini jangan mubazir, mah, Bu, jangan mubazir. Karena kamu beli sesuatu yang kamu sudah punya. Kalau beli sesuatu, beli yang memang enggak kamu punya. Baik itu barang, benda yang kamu pengen atau makanan yang ingin kau rasa. Tolonglah, Bu. Yang namanya makanan itu dibeli karena enggak mampu kita bikin. Sekarang kalau bikinan kita lebih enak ketimbang yang kita beli, ngapain beli? Kan begitu. Jadi dia bisa meletakkan semua pada tempatnya. Jangan kayak orang lapar mata ketika mau buka puasa, belanja juga, masak juga, beli jadi juga, udah. Akhirnya meja makan yang gede pun dengan dua lantai tumpukannya itu nggak cukup. Ya, kenapa? Karena jumlahnya ini loh. Ini kan berbahaya sekali terjebak dalam kemubaziran. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Bermubazir temannya syaitan. Yang saya khawatirkan ada talbis nanti. Ternyata penyebab talbis dalam sebuah rumah tangga ini karena si pelaku rumah tangga tersebut berbuat talbis. Kita cinta sama anak kita, tiap hari bibir basah mengatakan Rabbi habli minas salihin. Tapi kita pakaikan pakaian yang berlebihan, ya. Kita beri makanan yang berlebihan, kita biasakan mereka berbuat sesuatu yang berlebihan. Wallahi mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya syaitan. Atau kita biasakan mereka ini beli sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Ya. Kalau yang lampau saya sempat bilang yang namanya spinger itu, ya, sempat rame, sempat rame itu. Hampir tiap orang tangannya ada yang muter aja, Di kita memang hiporias, ya. Anak saya nangis minta beli gituan. Ya saya tanya dulu, boleh? Enggak ada yang enggak boleh. Pak, hukum asalnya barang halal kok. Kecuali barang najis. Tujuan baik pun gak diperbolehkan dijual belikan, kan? Cuma saya tanya apa manfaatnya, gitu loh. Ajak dialog. Pelabuhan Cinta nih mengajak orang ini pinter. Buat apa kamu beli ini? Ya, buat apa ya? Nah, lu beli aja keder, ngapain beli, kan begitu? Apa? Buat apa? Ustadz, doain Ustaz, insya Allah saya akan membelikan mahar buat calon istri Ustaz. Saya akan menikah minggu ini. Doakan Ustaz, insya Allah dimudahkan. Biar gampang pernikahan saya, Ustaz, insya Allah. Emang kenapa mau nikah? Kenapa ya? Dia bingung. Saya cabut lagi doanya, gak jadi dah kalau gitu. Ini belum jelas nih orang kalau gitu. cuma minta doa, cuma belum paham yang dimintakan begitu. Jangan. Khawatirnya cuma jadi tontonan. Ini orang kok berumah tangga cuma berantem doang gitu loh. Akhirnya gara-gara rumah tangga Anda yang harusnya sakral. Ya pernikahan itu kan sakral banget. Bahasanya manis tatoa kok, yang sudah mampu. Berarti kan kalau yang belum mampu kan belum mampu. Betul ya? Manis tatoa yang sudah mampu. Kalau Anda mampu berdiri, berjalan, bergerak, berkata, menaklukkan dunia, Anda mampu. Kalau Anda sampai gak nikah, Anda gak mampu. Anda gak syukur nikmat. Ayo kalau Anda mampu, lakukan. Tapi kemampuan dalam standar Islam. Ma'asyar syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Menikah, menikah. Kalau sudah mampu, menikah. Lawang kamu bisa mencari rezeki kok. Kamu sempurna berdiri, berjalan pun gagah, tangan bergerak tanpa ada masalah. Matamu mantap menatap ke depan. Masya Allah. Apa yang membuat engkau takut? Dunia membuat engkau takut? Jangan. Cari pelabuhan cinta untukmu. Karena yang namanya manusia ini ada rasa lelah, capek. Nikahlah dengan orang yang penuh cinta, kata Rasul dan banyak anak. Cinta dikedepankan. Tazawwadul wadud. Al-wadud, al-walud. Siapa al-wadud? Pasangan yang menyiapkan cintanya untuk orang yang mencintainya. Rasa maklum yang tinggi, memahami cinta yang hakiki, bahwa cinta yang sejati ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya, ketika kita bermanfaat buat dia. Cari orang yang penuh rasa cinta yang seperti ini, yang kelak kita berbuat 10 kesalahan di hadapannya, dia siapkan 11 maklum untuk kita. Yang ketika kita berbuat 100 kehilapan di hadapan dia, pun dia siapkan 101 maklum untuk kita. Karena dia tahu dia bermanfaat untuk kita. Masya Allah. Cari orang yang memiliki karakter seperti itu. Kan saya belum tahu Ustaz, lihat silsilah. Bagaimana hubungan dia dengan keluarganya? Bagaimana hubungan dia dengan kerabatnya? Dengan sahabat-sahabatnya? Dengan tetangganya? Lihat. Bagaimana fungsi dia pada sebuah tempat di mana dia tinggal? Bagaimana cara dia menyikapi agama? Bagaimana cara dia menjadi penyebab datangnya banyak keberkahan? Lihat, lihat, lihat, lihat. Al-Wadud, Al-Wadud. Orang yang Allah akan titipkan jutaan kemuliaan. Sehingga kelak dia akan menjadi pelabuhan cinta dalam rumah tangga kita. Yang kalau kita menatap dia, seakan-akan hilanglah kepenatan dari mata ini. Kebisingan yang kita dengar melalui telinga kita ini hilang ketika mendengar merdu suaranya ketika membaca Quran. Mungkin wajahnya tak cantik, tapi imannya Masya Allah. Mungkin dia tak layak untuk bersaing di hadapan manusia, cuma malaikat pun menantinya. Masya Allah. Coba cari orang-orang yang betul-betul paham, semua ada hukum sebab akibat. Salah satunya itu. Kemudian, pelabuhan cinta akan selalu menyiapkan dirinya untuk berlabuhnya kapal. Ya, rubahtera rumah tangga dalam pelabuhan cintanya, dia akan tawarkan keadaan optimis dalam pelabuhan tersebut. Bahwa ternyata optimisme ini adalah setengah dari sebuah keberhasilan. Ya, capek sampai di rumah ini, orang rumah tahu bahwa kondisi orang yang capek itu harus dihilangkan capeknya gitu loh. Jadi bukan basa-basi yang semu, karena banyak basa-basi yang semu. Capek kita sampai di rumah, kadang-kadang kalau pulang ke rumah kan mata agak sipit dikit, betul? Ngelihat pintu rumah kayak kecil, betul? Tangga pula cuma 3 ke rumah, perasaan kayak 6, ya Allah tinggi amat. Ini kita butuh orang yang ngelebarin mata ini, gimana cara bisa ngelihat yang enakan dikit. Ini kadang-kadang makin sipit, kadang-kadang makin gelap pandangan kita. Udah tahu mata makin sipit ngelihat rumah. Apa di rumah? Capek bang? Enggak. Abang capek, pake nanya capek. Itu kan semu, udah tahu muka capek pake ditanya capek. Kalau memang pakai hati bukan capek yang ditanya, minuman yang keluar. Jangan digonggongin dulu. Ya, Masya Allah, betul-betul dia tahu ini pelabuhan cinta. Dia mengerti, kayak kita masuk ke sebuah restoran, kita gak peduli tampang yang waitersnya, kita gak peduli gitu loh. Siapapun dia yang penting udah dah, jus. Begitu ya? Karena memang kita butuh seperti itu. Ini pelabuhan cinta, pahamlah. Ya sehingga sekarang udah alhamdulillah pelabuhan, stasiun, terminal swasta yang megang. Ya, jadi customer-nya pada senang. Kalau dulu kan enggak, ya. Masya Allah, identik kalau dipegang sama negara udah jorok, kotor, sekarang enggak. Semua tahu yang dibutuhkan, itu butuh kedewasaan. Optimisme. Mungkin dia pergi dari rumah dengan sejuta semangat, tapi setelah dia jatuh, apa setelah dia keliling, dia merasakan banyak kegagalan. Pulang ke rumah tuh, ya Allah, ini pelabuhan cinta menawarkan bagaimana cara mendatangkan optimisme dalam kehidupan. Kalau hari ini kamu gagal, Allah tahu semangatmu hari ini akan ditambah untuk hari esok. Biarlah hari ini mungkin tak seperti yang diinginkan, tapi demi Allah, kadang hidup bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kamu tidak membawa hasil seperti yang kamu hayalkan tadi pagi, buat kami cukup. Wujudmu adalah hasilmu hari ini. Masya Allah. Dibikin semangat, bukan dijatuhin. Gagal lagi kayak kemarin, wah besok mati loh. Begitu, jangan. Jangan. Tapi disupport, diberikan semangat ya, bahwa hidup ini ya manjada wajada. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Sebenarnya saya bisa dapat tadi, Bu. Saya mampu untuk mendapatkannya. Cuma resikonya saya tidak sholat. Udahlah, saya pikirlah dunia lah. Daripada saya paksakan, mendingan saya sholat dulu. Habis sholat, enggak semaksimal yang saya inginkan. Enggak ada masalah. Yang penting yang pertama Allah ibadah. Ibadah kita kepada Allah tidak terganggu. Itu permasalahannya. Wow, Masya Allah. Bukan malah berhasil nih Pak, alhamdulillah. Kok bisa Pak? Ya kagak sholat, gitu ya. Kalau saya sholat mah lewat urusannya. Ya jangan begitu. Terserah berapa nilai dunia yang ditawarkan, tapi yang dia inginkan adalah tidak keluar dirinya dari fungsi dia tercipta untuk beribadah. Karena dia tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ketika kita melihat datang ke rumah, kita lihat pelabuhan cinta kita dalam rumah tangga. Mungkin anak-anak gak bisa makan mewah karena kita gak ngasih nafkah yang mewah buat keluarga kita. Karena kita gak ada. Tapi ketika kita pulang, makan yang sederhana itu gak membuat anak-anak kita kotor. Tetap bersih. Sehingga mata ini tasurun nazurin. Seperti ada apa, disupport ini mata, disuplai oleh pemandangan yang indah. Ya mungkin anak-anak kita kurus, wajar dong, karena makanan kita gak semewah orang-orang yang punya uang lah. Tapi setiap pulang lihat anak yang kurus, mungkin gak segemuk yang kita inginkan, tapi pakaiannya bersih, tersenyum menyambut kita, itu lebih daripada nikmat yang kita inginkan. Dia merasakan kenikmatan, optimisme pun timbul dalam hidupnya. Gak ada kekhawatiran. Sakit datang dalam keadaan kondisi lelah, capek, sakit, ya enggak terus. Kan orang kalau udah capek, lelah, mungkin banyak kewajiban yang lain yang enggak bisa dia tuntaskan kan. Itu enggak bisa menjadi sebuah sabab dikomplain, tidak. Tapi pelabuhan cinta menyiapkan sifat optimis mengatakan, labak satuhur insya Allah. Udah enggak apa-apa, kamu capek, kamu sakit, ini mensucikan kamu. Ya saya enggak menuntut hak saya karena kamu lelah, karena ada sebab, dengan sebab itu kamu jadi lelah. Enggak apa-apa, tahur insyaallah. Enggak apa-apa. Insyaallah lelah ini, sakit ini mensucikan kamu. Masyaallah. Pelabuhan cinta dalam rumah tangga betul-betul menyiapkan maklum tersebut. Bahkan dia tawarkan bagaimana cara menyikapi ujian yang membuat lelah. Seakan-akan tertulis tulisan yang berjalan bak elektrik huruf yang ada. Mengatakan bahwa hadapi segala urusan dengan tenang, lembut, dan manajemen yang baik. Hadapi bahwa Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan khawatir, jangan mengeluh. Kalau saya gagal terus Bu, bisnis saya ini gak pernah maksimal nih hasilnya. Gimana anak-anak mau sekolah? Sementara kita tahu sekarang bayaran sekolah mahal, bulanannya apalagi, ya Allah. Saya gak sanggup Pak. Gak usah khawatir. Yang susah 2017 bukan cuma kita. Para pak tani di desa pun susah membeli pupuk, susah mengairi air, karena nyaris jalanan air tertutup dan tersumbat. Banyak pedagang-pedagang yang gak bisa lagi membeli barang karena tingginya permodalan. Tapi demi Allah, kalau Allah sudah takdirkan datang ilmu pada diri seseorang, si bodoh pun jadi pandai, si miskin pun jadi layak menerima ilmu tersebut. Lihat, orang bisa dapat beasiswa. Padahal kalau hitungan matematik, ini orang gak pinter. Dia makan sarapan pagi tadi, bawa tuh sepiring sarapan dia ke laboratorium. Suruh keker tuh pakai mikroskop. Di makanan orang miskin ini, di pojokan piring mana ada gizi yang berlebihan? Tidak. Setumpuk nasi yang mengandung kadar gula yang tinggi, karbo yang tinggi, yang dibenci oleh orang-orang sekarang, betul? Garam diaur di atasnya, dikasih bawang goreng, semi nasi uduk, betul ya? Bukan nasi uduk. Ya, yeah. Kerupuk putih yang digoreng dijual di warung. Ya, penyebab datangnya penyakit kuning, betul? Bawa ke apa laboratorium cari, demi Allah, di pojokan mana ketemu gizi? Wallahu alam. Tapi kok ini anak si miskin semuanya jenius. Orang tuanya ngomong sekali paham, gurunya sekali ngasih bocoran dia ngerti. Bakal jadi rujukan anak-anak kaya yang makanannya 4 sehat 5 ajib. Saking sempurnanya itu. Iya. Subhanallah. Iya, karena Allah yang memberikan kepandaian. Orang tuanya tahu enggak bisa memaksa Allah untuk mendatangkan rezeki berlebihan. Orang tuanya tahu itu. Karena peluh yang dia keluarkan sudah melebihi banyaknya peluh para pejabat. Tapi nilainya enggak seperti yang didapat oleh para pejabat. Tapi dia tahu makin banyak peluh yang dia keluarkan, makin kuat penjagaan Allah pada anak-anaknya. Dia enggak mencari jumlah, dia mencari berkah. Karena dia tahu nabinya sudah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Karena dia tahu sejak menikah orang mendoakannya barakallahu lak. Semua mendoakan berkah bukan jumlah. Sehingga dia enggak paksa Allah untuk memberikan yang lebih, tidak. Allah enggak kasih yang kita pengen, Allah kasih yang kita butuh. Dia cerdas. Kalau bicara kepengen, semua minta nilai 100. Tapi kalau bicara butuh, enggak semua minta 100. Enggak semua butuh 100. Kita cuma butuh sesuatu yang bermanfaat. Jangan seperti anak kecil meminta sesuatu yang dia pengen. Dia pengen punya handphone. Kita kasih sesuatu yang berlebihan, rusak. Tanya, kamu mau apa nak punya handphone nak? Aku mau dengar suara mama, suara papa. Aku cuma pengen belajar nulis SMS. Berikan yang buat telepon, buat SMS. Jangan yang ada internetnya yang berlebihan. Akhirnya lihat, tak terasa kita besarkan anak dalam kondisi ruang yang unik. Ruang apa? Kids zaman now. Aduh, udah pemerintahnya kayak belaga gak paham lagi. Masya Allah, saya kadang-kadang pegel. Kita kalau dari airport Soekarno-Hatta tuh lewat apa tol flyover yang di atas tuh grogol tuh gede betul tuh ya, lambang-lambang gambar-gambar film-film masa kini anak-anak. Apa tuh film apa posesif apa film apa lah saya baca saya lupa tuh, ada anak SMA pangku-pangkuan tuh. Masya Allah. Ini negeri saya gak paham ini. Saya enggak paham sama Pak Menteri Pendidikan, saya enggak paham sama Anda betul-betul. Mau dibawa kemana nih generasi bangsa? Ini anak SMA jangan dipajang pangku-pangkuan, yang lain bakal niru, gendong-gendongan urusannya betul. Dulu saya komplain masih SD saya disuruh mikirin keluarga Budi sama Wati 2 tahun, betul? Ini Budi, ini Wati 2 tahun saya mikirin keluarga Budi sama Wati. Saya sempat kesel dulu gitu ya. Tapi sekarang saya bahagia zaman itu betul-betul gak ada anak SMA pangku-pangkuan, betul? Sehingga generasinya ini mungkin keterbatasan ilmu, tapi lihat, lebih baik ketimbang anak-anak sekarang. Ini gak tanggung-tanggung, anak SD SMP berani nembak pasangannya dengan kembang di dalam kelas. Kalau pasangannya lain jenis mah wajar dah, ini mah siklus dah. Di mana masa tersebut datang laki dengan perempuan, ini kan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Masya Allah, ini bukan main-main, ini bukan hal yang mesti ditertawakan. Ini generasi bangsa, ini Pak Presiden, MPR, DPR, paling lama 2 tahun lagi, betul? Kan generasi berikutnya yang bakal ganti. Generasi berikutnya siapa? Generasi yang seperti apa? Generasi yang mau dirusak oleh musuh-musuh Islam. Generasi yang pengen dirusak oleh PKI, oleh Rafidhi, Syiah La'natullah alaih. Generasi yang disuruh baca Quran yang bukan Quran tapi Mushaf Fatimah. Generasi yang disuruh sholat tapi 3 waktu. Generasi yang disuruh menikah tapi mut'ah dengan atas nama sirri. Generasi yang menghalalkan yang diharamkan. Lihat, mau dibawa kemana negeri ini? Kita hilangkan penyebab-penyebab datangnya keberkahan. Bahwa Allah berikan kemerdekaan buat negeri ini atas rahmat Allah. Mana penyebab datangnya rahmat? Tentu berkah. Keberkahan sudah mulai hilang. Di mana tak ada tindakan anak-anak maghrib masih di pinggir jalan, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Kurang kencengnya penekanan tentang sholat 5 waktu di masjid, di sekolah-sekolah. Mereka cuma dipaksa jadi wadah datangi ilmu. Ilmu apa yang dihayalkan? Diturunkan pada sebuah wadah yang tak layak diturunkan. Adakah keberkahan orang yang menuntut ilmu tanpa sholat? Bercampur laki dengan perempuan ikhtilat. 80% anak-anak SMP, SMA sudah gak gadis lagi, sudah gak perjaka lagi. Subhanallah. Kita gak bisa tinggal diam. Indonesia milik kita. Ini bangsa kita. Wajibnya kita menjaga negeri dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Ayo, jadi pelabuhan cinta dalam rumah tangga. Sehingga anak punya pelabuhan. Dia bisa bersandar di dermaga hati kedua orang tuanya. Dia bisa tahu bahwa orang tuanya solusi dalam hidupnya. Orang tua yang mau menuntut ilmu. Orang tua yang membagi waktu. Kalau harus menaklukkan dunia selama 6 hari, 1 hari dia pakai untuk belajar. Kalaupun 24 jam dia miliki waktu tersebut, dibagi 8 jam untuk bekerja, 8 jam dia untuk istirahat, sisanya diatur bagaimana dia bisa membaca Quran. Kalau Rasul saja yang bawa Quran, enggak pernah enggak baca Quran dalam 1 hari. Sahabat saja para penghafal Quran yang dijamin sorga, enggak pernah enggak baca Quran dalam 1 hari. Lah kita enggak pernah dijamin sorga, enggak pegang Quran sudah 2 minggu. Ayo mulai kritisi. Aslin nafsak yasluh lakan nafs. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi. Jadilah pelabuhan cinta yang betul-betul mengajak kepada kelembutan, mengajak kepada sebuah hal yang menimbulkan ketenangan pada diri seseorang yang tahu bahwa di hadapannya ini manusia yang sedang labil, manusia yang lelah, fisiknya yang terpakai selama 1 hari. Bukan seperti orang yang gak paham, bahkan cara mandi pun tidak paham. Dalam kesehatan itu kan kita gak boleh mandi setelah waktu maghrib ke atas. Silakan mandi setelah tahajud boleh, subuh kita boleh. Kenapa? Badan punya waktu untuk istirahat. Anda cuma merasakan segar, organ tubuh Anda hancur. Sama dengan kondisi batin Anda dalam sebuah rumah tangga. Sudah terpakai 1 hari lelah bekerja, sampai di rumah harus tegang lagi. Masya Allah, dia manusia. Jangan heran umur belum seberapa sudah uban memutih di rambutnya, ya, tua sudah tampak di wajahnya. Ketika makin banyak kekurangan, tak ada ketertarikan. Yang ada apa? Hayalan indahnya berpisah. Memang dalam Islam bercerai itu adalah ibadah, tapi sebabnya apa dulu? Seperti menikah pun ibadah dengan sebab, ya, tapi nikah dan cerai ini bisa menjadi sebuah bencana kalau tanpa sebab. Karena memang ini adalah solusi yang Allah tawarkan. Masya Allah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Ya. Pelabuhan cinta ketika dia menawarkan kelemah lembutan, dia tahu alasannya kuat. Karena Rasul pernah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah dilakukan pada sesuatu melainkan membuat indah. Ya, ngadepin orang marah dengan lembut itu indah sekali. Yang ngeliat orang emosi, kalau orang-orang Cina tuh ngayal pakai tai chi. Jadi orang kalau berantem kedebak-kedebuk suruh lawan pakai tai chi katanya. Pakai perasaan silatnya katanya. Kalau di Islam enggak perlu pakai tai chi. Ar-rifku, ar-rifku. Kayak kita ketemu sama orang tua kita yang hatinya mbak berlian, masya Allah. Ya, apapun masalah kalau sudah ketemu sama mereka selesai. Makanya kalau kita bermusuhan sama orang tua rugi, wallahi rugi betul-betul. Ya habis gimana orang tua saya gini-gini ini sudah merendah bak burung di hadapan induknya sudah sama orang tua begitu. Orang tua sekeras hatinya, sekeras apapun hatinya, kalau kita merendah dia lemah. Itu sudah kuncinya. Sehingga kalau kita sudah merasakan betapa lemah, kelemah lembutan beliau itu menjadi sebuah pintu yang mendatangkan optimis dalam hidup kita, lakukan. Saya kesel sama dia, maksudnya gini-gini. Sudah, sabar saya. Sekarang kamu kesel, besok enggak seperti ini kondisinya. Bawa lembut. Sehingga kita pun akan melemah. Kita tahu sekali, yang namanya kelemah lembutan pada sesuatu itu mendatangkan keindahan. Kebalikannya, wala yunza'u min syai'in illa sanahu. Yakni, kecuali kalau yang namanya keindahan ini dihilangkan dari sesuatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yunza'u min syai'in illa sanahu. Kalau sampai kelemah lembutan dihilangkan dari sesuatu, maka hilang semuanya, hilang. Hilang sudah. Tak ada pujian buat orang tua, tak ada pujian buat anak, tak ada pujian buat tetangga, buat pemimpin, kalau kelemah lembutan sudah hilang. Bahkan terkadang dia merupakan kelemah lembutan. Ya, bukan berarti kita ini pasrah untuk dibantai, tidak. Kayak kita menghadapi kezoliman yang ada di masyarakat, perlu ada action. Tapi dengan ilmu, namanya nasihat buat ulil. Sehingga enggak frontal. Pemimpin senang dinasihatin. Tapi kalau di demo, diven. Yang ada berbenturan nanti. Makanya saya suka bilang sama orang-orang yang suka demo, kenapa sih senang pakai bahasa demonstrasi? Coba pakai bahasa nasihat untuk ulil amri. Sehingga kalau sudah bicara nasihat, itu yang berilmu yang turun. Bukan yang bodoh. Kalau yang bodoh, paco. Pengen sesuatu yang baik dengan cara yang haram. Kalau kita gak turun ke jalan, saat gak ada perubahan. Waduh. Udah sholat belum? Gak sempet. Ya gak bisa begitu dong. Tidak bisa begitu. Kita berhadapan sama manusia yang seperti apa? Ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Ya abis dia gak paham saat, ya dia gak paham, anda pun gak paham cara menasihatinya. Ada cara, apa sih di Islam yang gak diajarkan? Sebejat apa sih pemimpin kita? Sekejam apa sih dia? Bisakah dia mengalahkan Fir'aun, laknatullah alaih? Fir'aun saja yang Allah utus Nabi yang tak pandai berkata, tapi pandai memukul Musa. Padahal layak diperintahkan idribhu ya Musa. Bisa Allah bilang begitu. Pukul dia Musa. Jangankan Fir'aun, laut pun terbelah dengan tanganmu. Tapi apa kata Allah? Idhaba ila Fir'aun innahu togo fakula lahu kaulan layinan. Kamu Musa dan saudaramu Harun, pergi kamu berdua ketemu sama Fir'aun. Kenapa? Innahu togo. Togo. Pemimpin kita belum sampai level seperti itu. Dia tohut yang dituhankan oleh manusia. Sudah togo, sudah tughyan, melampaui batas, bak air yang tumpah sudah. Kalau gelas ini penuh, kan kalau menuntut ilmu itu kan harus gelas kosong, diisi masuk. Kalau gelas penuh akan luber. Ini Fir'aun togo. Tapi kata Allah apa? Fakula lahu qawlan layinan. Fakula lahu qawlan layinan. Katakan kamu berdua sama dia, katakan perkataan yang lain, yang lembut. La'allahu yatazakka, supaya dia berpikir. Kenapa? Hidayah itu job aku, kata Allah. Bukan kamu yang mendatangkan hidayah. Hidayah urusan aku, kata Allah. Aku baik, cuma memberi yang baik, menerima yang baik. Fakulalahu qawlan layyinan. Saya kesel sama orang tua saya, tat, emosinya tingkat tinggi, makanya dia kenceng, saya kenceng. Akhirnya kelewatan dua-duanya, betul? Bablas. Ya kalau kelewatan gak nyampe namanya. Kok kita gak nyampe-nyampe, Pak? Udah lewat, gitu ya, bablas. Gak beres-beres. Fakula lahu qawlan layyina. Coba fakula lahu qawlan layyina. Ajak keduanya ngomong yang baik. Ngomong yang baik. sampai kamu ngerti bahwa kebaikan itu milik Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Orang tua yang keras hatinya, susah diajak ngomong. Saya bingung Ustaz sama orang tua Ustaz, kalau saya enggak izin bisa aja Ustaz. Cuma kan saya pengen enggak begitu. Saya pengen semua ada perizinan lah Ustaz. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, Bu, saya mau menikah. Ntar abang dulu Nur, baru tua. Jangan dilengkahin abang. Saya bingung, Tat. Dia gak tahu sudah gak kuat, Tat. Diri aja nyender mulu, Tat. Gitu ya. Dia gak paham kan penderitaan saya beli pulsa tiap hari, betul ya. Selamanya nanya wifi passwordnya apa, betul ya. Terus saya pengen berumah tangga deh, orang tua saya gak paham tuh, Ustaz. Coba sih sekali-kali gandeng tangan dia, coba. Mungkin selama ini dia kecewa sama kamu. Mama kamu kalau nanya, kamu ganteng amat lah, mau kemana, berapi kayak begini wangi. Mau ketemu sama doi ya. Oh, Masya Allah. Itu orang tua bukan seneng. Sakit, seoles-seoles di hatinya. Kenapa? Karena kamu gak pernah dandan sebagus ini kalau ketemu sama orang tua, betul? Ini belum nikah, udah begini, gimana udah nikah? Kan orang tua kan begitu khawatirnya. Ya Allah nak, kenal baru 2 hari sama anak orang. Udah dandan tiap ketemu sama dia. Sama emak tiap hari selama 25 tahun ketemu, kapan dandannya? Kita gak ngerti tuh mukadimah ngobrol sama orang tua. Ngasih hadiah sampai 3 kali beli kertas sampul, betul? Buang ikat, Masya Allah. Sampai pita adek dipakai di situ, betul? Buat siapa nih nak? Buat somebody mah. Normalnya dia somebody bukan something berarti ya. Seseorang mah, oh Masya Allah. Itu orang tua kan seoles lagi, ya Allah nak, nak. Berapa lama sih kenal sama dia? Baru semalam ah. Semalam aja dibungkus begini. Sama emak pakai tas kresek tiap ngasih. Soles lagi. Jadi ya susah. Kita enggak buka penyebabnya. Akhirnya kita kesal sama orang tua. Nah, orang tua jadi kaku sama kita karena pegel, cuma dia enggak ngomong. Sekalinya minta sesuatu yang belum layak diminta, kan kesel. Terus gimana, Ustaz? Hadapi dengan kelembutan. Ambil tangan orang tua kita, gandeng jalan kemana. Mau kemana ini? Ayo mak, kita jalan ke sebuah tempat yang mama pasti senang. Mama mau apa, mau beli, nanti saya bayarin. Bikin dia senang. Setelah dia belanja atau dapat hadiah, makan enak, ajak ngobrol baik-baik. Akan diturutin. Mungkin pertama gak gampang, kedua, ketiga. Kalau sering, tahadu-tahabu, saling mendatangkan cinta. Tahadu-tahabu. Janji Rasul dan Nabi itu gak bakal bohong, karena Allah yang wahyukan. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Dan kalau sudah pakai bahasa cinta, jangan khawatir. 100 dosa yang kita lakukan, 101 malam sudah disiapkan. Begitu kenyataannya. Suruh betul-betul dia paham. Ini dikatakan, Inna rifqa la yakunu fisyan illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa zanahu. Pelabuhan cinta akan mengajarkan seperti itu. Pelabuhan cinta akan mengiring si pelakunya ini, apa, si orang yang membutuhkan sandaran pada dermaga cinta yang disiapkan dalam rumah tangga ini, untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ya, selalu berbicara sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kalau pelabuhan cinta dalam rumah tangga itu betul-betul sesuatu yang gak menimbulkan keburukan. Rumah itu selalu diperjelas posisinya. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Kalau yang namanya surga, gak ada keributan. Tapi si pemiliknya bukan berarti gak pernah ribut. Ribut itu sudah hukum alam. Ribut itu kan riak gelombang yang kita bahas yang lampau. Kalau rumah tangga ini bak bahtera, riak gelombangnya ini ribut. Ya enggak mungkinlah bahtera bisa berlayar tanpa ada riak gelombang, kan begitu. Ada gesekan, ada kumparan, ada panas. Dalam sebuah tim juga sama. Kita kalau di tim enggak ada gesekan, enggak ada pergerakan, stuck, enggak ada asik-asiknya. Istilahnya kayak naik motor matic sama manual, begitu modelnya. Kalau matic trek panjang ngantuk gitu aja. Kalau manual kan ada action dikit, ngat-ngat gitu ya. Ya ini bahasa-bahasa anak bengkel. Ya jadi betul-betul memang fadl pakai di posisi yang tepat, pakai enggak ada masalah. Tinggal lihat fungsinya. Dia mengerti sekali ini bahtera rumah tangga akan diuji. Makanya dibilang rumah tangga itu ketika ada ijab kabul itu awal ujian, bukan puncaknya kenikmatan, bukan. Habis ini macam-macam. Orang kalau sudah di atas tinggal jatuhnya. Jangan suka kesel kalau maksiat di up udah di atas, bentar lagi juga jatuh. Emang mau ngapain di atas mulu? Lagi berapa lama orang bakal kuat di atas? Dia sama Firaun hebatan mana, berapa lama Firaun coba? Udah banyak orang-orang yang pernah diangkat oleh Allah dengan istidraj, bukan dengan al-ma'unah. Dan kita enggak usah khawatir. Allah akan jaga negeri ini, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga lingkungan kita selama penyebab-penyebab kebaikan selalu ada. Ya ini tidak merubah fungsi. Diri kita tercipta untuk beribadah. Maka rumah tangga itu ada pelabuhan cinta yang mengingatkan kepada kita untuk selalu sadar bahwa yang namanya rumah tangga ini pasti diuji. Tapi ujian tersebut tidak membuat dia lupa diri. Ya, susah dia beribadah, senang dia beribadah. Apapun kondisinya, dia akan memaksimalkan ibadah dalam kehidupannya. Masya Allah. Allah akan muliakan kita insya Allah. Taib. Kemudian dikatakan pula bahwa bahtera rumah tangga itu menginginkan kita, menggiring kita untuk selalu menjalani hidup sebatas hari ini saja. Artinya begini, bahwa urusan hari ini adalah hari ini, sehingga enggak berkait dengan esok hari. Karena dalam Islam ini kita dididik untuk memulai hari dengan alhamdulillah. Karena boleh jadi hari ini kita stres pusing, masuk ke rumah, ke surga yang kita miliki, kita berada di pelabuhan cinta dalam rumah tangga, dermaga kasih yang ada. Wallahi, esok hari bangun pagi suruh baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kehidupannya sama, cuma masalahnya beda. Kenapa? Karena ujian kemarin sama ini hari pasti beda. Enggak sama. Jadi jangan kita suuzon sama Allah. Tiap bangun pagi bayangin mirip sama kemarin, udah mirip. Kenapa? Zon. Ana inda zonni abdi. Aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Harusnya jangan. Hidupnya sama, rumahnya sama, bersama siapanya pun sama. Cuma nanti ujiannya berbeda. Makanya istilah menjalani hidup sebatas hari ini saja, menyelesaikan permasalahan hari itu selesai. Esok biar mulai baru lagi. Jangan sampai malah berkait tanpa selesai. Lelah, kita bangun tidur kalau melek punya utang itu capek. Kita bangun tidur melek kalau masih punya sangkutan itu lelah, wallahi lelah. Coba selesaikan. Imam menyelesaikan dengan bahasa minta maaf karena belum bisa bayar besok, atau memang menyelesaikan secara maksimal. Jadi jangan sampai besok kita punya tanggungan berlebihan. Karena besok kita akan mulai lagi. Yakdu himasan wa taruhu bitonan. Kita akan terbang bak buruk di pagi hari, tembolok ya kosong, balik penuh dengan ujian yang berbeda. Tapi kondisi kehidupan yang sama. Ya makanya saat mungkin hari ini kita bisa tersenyum di rumah dengan keterbatasan, mungkin besok kita menangis dengan kelebihan, kita gak pernah tahu. Tapi bahtera rumah tangga kita sudah memiliki pelabuhan cinta di dalamnya, dermaga kasih yang selalu mensupport kita untuk ada jawaban pada setiap permasalahan yang kita miliki. Jadi orang yang seperti itu, bagaimana caranya? Kembali kepada fitrah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Dermaga cinta akan mengajarkan penghuninya atau kapal-kapal yang bersandar di dalamnya ini untuk melakukan semua yang bermanfaat. dengan ukurannya Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kalau pakai perasaan, si suami datang stres di malam hari, si istri malah ngajak ngobrol sampai tengah malam. Udah pak, kalau stres ngomong aja pak, ngomong terus pak, terus sampai jam 2 terus. Kan nggak sholat subuh jadinya kan, lah tambah stres besok. Tapi kalau pelabuhan cinta dermaga kasih ini berilmu, dia akan katakan sudah istirahat, jangan bawa masalahmu ini ke dalam rumah, sudah. Apapun kondisimu di luar sana, kau yang terbaik yang pernah Allah kasih padaku, sudah cukup. Sudah. Siapapun kau di luar sana, hujatan, cacian, makian, ancaman dalam hidupmu, demi Allah, kau jawaban istikharahku. Sudah. Dia tidur, dia lelah, dia istirahat. Masya Allah, ketika pagi dia bangun, asbahna wa asbahal muluk lillah, bangunlah. Azan memanggilmu. Salat sunnah 2 rakaat di rumah, berjalan menuju masjid. Masya Allah. Baca zikir pagi. Walaupun cuma teh tawar tanpa gula, serasa minuman yang paling nikmat di atas muka bumi ini. Masya Allah. Dia menghadapi hari dengan optimis. Dia tahu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, menjadi sebuah landasan suksesnya hari ini. Doa Rasul. Kalau dua orang aja kita optimis, bagi dua Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doakan aku selalu menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memetik keberkahan. Iya. Oh, dia tahu sekali, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjadi pelabuhan cinta, bahtera dalam pelabuhan cinta dalam rumah tangga yang akan mendatangkan jutaan kemuliaan dalam pada penghuninya, Insya Allah. Nanti setelah ini kita akan kajian di Masjid Nurul Iman Al-Hijrah di Cijantung, dekat Gongseng, dengan judul Kucinta Kau Karena Dia, berkait dengan yang dibahas di sini, Insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin.